sepinya malam datang menyapa rindu, mewarna sang kamar hati yang sekian lama jadi penanti. Hadirmu bicaramu mengukir makna menusuk ke dalam jiwa berputih.